bukan keroncong pertemuan, tapi keroncong perpisahan. Kita gak pacaran lagi, langsung menikah saja. Tiada tangis dan derita, tapi tertawa bahagia. Karena pada akhirnya kita hidup bersama. Berharap punya anak dua, tinggal di rumah sederhana, berangkat kerja tiada tangis dan derita, tapi tertawa bahagia. Karena pada akhirnya kita hidup bersama. Kita gak pacaran lagi.